Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Para hadirin sekalian yang dimuliakan, berbagai ujian di tengah-tengah berkecumuknya badai fitnah melanda, menghantam, dan juga kadangkala memporak-porandakan orang-orang yang tidak kokoh di atas sunnah. Namun walhamdulillah, walfadlulillahi min qabl wa min ba'd, adalah kita masih mampu atau diberi kemampuan untuk bersabar menghadapi semua itu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Seorang yang mengetahui hakikat buah daripada berpegang kepada sunnah, tentu mereka tidak akan melepaskan sunnah tersebut apapun keadaannya. Sebagaimana hal tersebut diketahui dengan nyata dan yakin oleh para sahabat radhiyallahu anhum, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita adalah kaum yang menjadi mulia atau dimuliakan oleh Allah dengan sebab Islam, yakni sunnah, dengan sebab Islam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala berbagai ujian datang, maka beliau bersabar. Barakallahu fikum. Kemudian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira seorang dikala berpegang kepada sunnah yang ini merupakan jalan keselamatan, maka dia akan selamat dari cobaan dan ujian. Baik cobaan berupa adziyah qauliyah, cemoohan, tuduhan, ataupun juga adziyah fi'liyah, berupa tindakan-tindakan yang akan menimpa kepada mereka. Datang sahabat Khabbab bin al-Arth radhiyallahu anhu, sebagaimana dibawakan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam babus sabr, kitab sabar. Maka beliau membawakan hadis dari sahabat Khabbab bin al-Arth radhiyallahu anhu, di mana beliau tatkala mengikuti agama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang berbagai ujian, datang berbagai himpitan dan siksaan-siksaan yang muncul dari musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bersandar ke burdah yang ada. Nah, bersandar kepada burdah, ke burdah yang dekat dengan Masjidil Haram atau dengan Ka'bah. Maka barakallahu fikum, dia mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ala tantasiru lana ala tad'u lana?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta kepada Allah untuk memenangkan kita? Tidakkah engkau meminta kepada Allah untuk segera menolong kita mengalahkan musuh-musuh Allah? Ahlus sunnah dari awal sampai akhir nanti terus diuji. Ujian demi ujian datang. Mendengar hal seperti ini, apakah Rasulullah langsung menjawab permintaan Khabab bin al-Arth? Bersamaan beliau disiksa, bersamaan beliau disakiti dengan sebab memegang sunnah. Maka bagaimanakah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dengan sebab mengikuti nabi-nabi mereka telah diuji dengan ujian-ujian yang sangat berat yang mungkin kalian belum pernah merasakannya. Kata Rasulullah, di antara ujian tersebut didatangkan yu'ta bi rajulin, dipanggil seorang yang mengikuti jalannya Rasul, fayuhfaru lahu, dikalikan tanah sampai dengan sedalam dadanya. Maka fayudha'u fih, dia ditaruh, dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Kemudian fayu'ta bi min syaril hadid, didatangkan gergaji dari besi. Kemudian fayuj'alu nisfain, dibelah menjadi dua. Yang lainnya, wayu'ta bil min syatil hadidi, didatangkan sisir dari besi yang telah dipanaskan. Maka disisirlah badan orang tersebut, fayufraqu baina admihi wa lahmih, sehingga terpisahlah antara daging dengan tulang belulangnya. Siksaan yang sangat dahsyat. Namun ternyata mereka tidak berubah, tidak berpaling dari sunnah Rasul, karena mereka mengetahui itulah jalan keselamatan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sunnatullah berjalan. Demikianlah sunnatullah berjalan kepada orang-orang yang mengenal sunnah. Kepada orang-orang yang ingin berpegang kepada sunnah, pasti mereka akan diuji. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian merasa yakin, kalian menyangka akan masuk ke dalam surga? Kan yang penting saya bertauhid, kan yang penting saya ahlus sunnah, kan yang penting saya sudah salafi, pasti masuk surga. Yakin? Allah tanyakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah, yakinkah kalian? Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kalian. Allah rinci ujian tersebut. Massathumud dharra'u, massathumul ba'sa'u, tertimpa kepada mereka al-ba'sa, yakni lamrad, penyakit-penyakit yang kadangkala tidak bisa disembuhkan, bahkan beberapa orang meninggal dengan sebab penyakit tersebut. Apakah mereka bertanya, ini gara-gara aku ikut sunnah? Tidak. Nah, mereka bersabar hingga mati di atas sunnah. Dan juga massathumul ba'sa wad-dharra, kemudaratan-kemudaratan, musibah-musibah mereka terima dengan sebab mengikuti sunnah. Dengan sebab mereka mengikuti sunnah diuji. Wazil masathumus basa wadara wazulzilu, dan digoncangkan oleh Allah perekonomian mereka, sampai-sampai Rasul diboikot 7 tahun, tidak bisa makan makanan yang enak, daging tidak bisa. Nah, mereka bersabar. Barakallahu fikum, kata Aisyah, wama wajadna fil buyut illal aswadan, sampai-sampai kami tidak mendapatkan makanan apa-apa di rumah kecuali aswadan, kurma dan air putih saja. 6. Kepapaan yang sangat dialami oleh para sahabat, kegoncangan dengan keimanan adalah Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya, Zurarah dan Hilal ibn Sumay, ditahzir oleh Nabi SAW. Diboikot oleh Nabi SAW dikarenakan mereka menyelisih Rasul ketika perang Tabuk. Akhirnya turun perintah supaya ditahzir. Apakah dengan ditahzir mereka lari? Ternyata mereka orang-orang yang jujur, ingin berpegang kepada sunnah. Ketika yang mentahzir adalah Rasul, yakni pimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 6. Beliaulah roisnya, beliau muasisnya. 6. Maka apa yang terjadi? Datang kepada mereka tawaran dari orang-orang kufar, musuh-musuh Islam. Aku tahu sahabatmu memboikotmu. Datanglah kepada kami, maka kami akan memberikan apa yang kau inginkan. Kalau kau ingin tahta, kami berikan. Kalau kau ingin wanita, kami nikahkan dengan secantik-cantik wanita yang engkau pilih. Kalau engkau ingin harta, kami berikan yang paling mewah. Namun mereka mengetahui ini adalah ujian. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan? Famazzaqaha, disobeklah surat tersebut. Ini fitnah, ujian. Bersabar. Dengan perlakuan Rasul dan para sahabatnya yang itu merupakan perintah Allah, mereka ditahzir hingga akhirnya Allah pun melihat kejujuran mereka, kesabaran mereka menjalani sunnah ini, bertahan di berbagai ujian. Allah turunkan ayat khusus dalam surat An-Nisa tentang penerimaan taubat mereka, dibaca sampai dengan hari kiamat. Barakallahu fikum. Maka itulah ujian-ujian. Sampai-sampai saking beratnya ujian tersebut, hatta yakular rasulu, sehingga Rasul walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama mereka hampir-hampir tidak sabar menjalani ujian, bertanya mata Nasrullah, kapankah pertolongan Allah turun? Allah jawab, ala inna Nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah adalah dekat. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di masa kita, ketika kita berpegang kepada sunnah, ketika kita mengikuti syiar-syiar Ahlus Sunnah, ketika kita mendakwahkan, menyerukan, maka kita akan mendapatkan ujian dengan berbagai ujian. Apakah adhiyah qauliyah, cemoohan, tuduhan, ataukah adhiyah fi'liyah pada sebagiannya, dengan perbuatan yang kita berlindung kepada Allah dan memohon kepadanya semoga Allah senantiasa menjaga kita, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa istiqomah di atas sunnah ini. Maka barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiadalah jalan keselamatan melainkan kalau kita mau kembali, kembali kepada jalannya Rasul, jalannya para sahabat Nabi, di mana tiadalah mereka wafat kecuali meninggalkan warisan yang sangat berharga, yakni ilmu agama yang diteruskan oleh para ulama. Oleh karena itu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kami dahulu dikala mendapatkan kegundah gulanaan, ketika mendapatkan kesedihan dan kesempitan hati, maka kami berkunjung ziarah ke guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau pun mengarahkan dengan arahan-arahan ilmiah. Diarahkan. Karena selama kita belum masuk surga, seorang selama belum masuk jannah, maka selalu diuji. Ya. Jadi jangan bertanya, kok saya berpegang sunnah ujiannya terus-terusan ya. Sampai kapan? Sampai mati? Tidak. Sampai seorang masuk ke dalam jannah. Nah, seorang mati apakah selesai ujian? Tidak. Justru ketika mati pertama diuji dengan fitnatul kubur. ditanya di kuburan. Ternyata orang tersebut tidak bisa menjawab dengan sebab kemaksiatan ataupun dan lain sebagainya. Faliyadzubillah, mendapatkan siksaan kubur, ujian. Belum lagi akhirat nanti, ketika dibangkitkan ujian, mendapatkan haulul akhirah, kengerian hari-hari kiamat. Di padang mahsyar matahari didekatkan, keringat bercucuran dan terus sebagainya. Hingga akhirnya datanglah faslul qadha. 6. Ketentuan hukuman Allah, persidangan yang Allah tegakkan. Kita merasa takut ketika buku-buku amalan kita disebar. Allah perlihatkan kejelekan aib-aib kita di hadapan manusia seluruhnya. Nas'alullah al-afa wal-afiyah was-satr. Kita mohon kepada Allah pemaafan, penjagaan serta ditutupnya aib-aib kita di hadapan makhluk nantinya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ketika ditimbang amalan kita. Belum lagi kengerian, itulah ujian-ujian seterusnya. Kapan berakhir ujian? Kalau seorang telah masuk ke dalam jannah. Selama belum masuk jannah, ujian demi ujian. Sehingga Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Maka introspeksilah diri-diri kalian sebelum kalian nanti dihisab, dihitung amalan-amalan kalian di hari kiamat. Kenapa? Kata beliau, fa inna hisabat dunya ahwanu min hisabil akhirah. Karena introspeksi kita di dunia, kita melihat ujian kita belum seberapa, itu adalah lebih ringan daripada hisab nanti di hari akhirat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ujian demi ujian akan didatangkan kepada ahlus sunnah sesuai dengan kadar keimanan mereka. Dan ujian yang didatangkan kepada ahlus sunnah bentuknya secara global kembalinya kepada dua ujian, yakni fitnatus syahwah wa fitnatus syubuhat. Fitnah syahwat yang akan mengacaukan irodah dia, tujuan dia, hingga akhirnya tidak ikhlas di dalam mengikuti sunnah, sehingga akhirnya memiliki tendensi dunia. Apakah mencari kesempatan dalam kesempitan, ataukah dalam rangka mencari dunia, apakah mencari ketenaran, ataukah lain sebagainya, fitnah syahwat. Yang ini bisa diobati dengan kesabaran mengikuti manhaj ahlus sunnah ini. Kita bersabar, walaupun mungkin banyak ujian, baik ujian duniawiyah, sifatnya harta, penyakit dan sebagainya, kita bersabar. Bisa menghilangkan fitnah syahwat tadi. Dan yang kedua, fitnah syubhat. Fitnah syubhat yang didatangkan dari orang-orang yang mereka telah mengenal al-haq, namun mereka menyimpang dengan sebab hawa nafsu mereka. Menyimpang dengan hawa nafsu mereka. Yang asalnya mereka barakallahu fikum mengikuti fitnah syahwat, bersamaan mereka telah diberi ilmu oleh Allah sehingga memunculkan yang namanya syubhat. Datang kepada ahlus sunnah menyampaikan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, maka ini yang akan menimpa ahlus sunnah. Syubhat merusak tasawur, cara pandang seorang sunni salafi. Yang tadinya yakin janji-janji Allah, yang tadinya yakin janji-janji Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sabda beliau hak, akhirnya menjadi ragu. Iya ya, itu kan zamannya Rasul. Lah kalau kita berbeda. Kalau kita berbeda. Harus begini, harus begitu. Akhirnya lama-lama meninggalkan, bahkan na'udzubillah membenci dan memusuhi ahlus sunnah wal jamaah. Dengan sebab syubhat. Lah fitnah inilah, bagaimana cara menghilangkannya, melawannya, menolaknya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Dikala kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Maka kita sampai pada pembahasan atau membacakan apa yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Syekh Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala. Di dalam beliau menjawab permasalahan-permasalahan manhajiyah yang dialami oleh para abna generasi-generasi muda dari kalangan salafiyin. Maka beliau kita baca sampai pertanyaan kelima, yang kayaknya ini juga dialami oleh kita semua. Namun walhamdulillah para ulama telah menjawab. Ditanyakan kepada beliau, Ashkala alayya annahu qad yutakallamu fi rajulin kana min ahli sunnah fayuaddi hadha ila tatabu'i akhtaihi fil kutubil qadimah allati asna alaiha al-ulama fa'ayna hadhil akhtaa qabla raddi alaihi. Maka rancu atas saya, rancu atas saya. Kita baca dulu. Bahwasanya kadangkala dibicarakan mengenai seseorang yang dahulunya adalah ahlus sunnah. Ada seorang dahulunya ahlus sunnah, sekarang dibicarakan orangnya. Sehingga pembicaraan tentang orang ini, dikritiki orang ini. Berakibat kita meneliti karya-karya tulis orang tadi yang dahulu pernah dipuji, direkomendasi oleh para ulama. Dicari mana salahnya, mana salahnya. Sebelum kita membantah kesalahan dia. Nah, barakallahu fikum. Sekarang, difahami insyaallah ya. Nanti akan terbaca. Kenapa kalau kita atau kalian, ya, ahlus sunnah, kalau sudah membicarakan seorang, mesti akan dikorek terus kesalahannya apa? Berarti kalian ahlul ghibah, kata mereka. Nah, padahal ghibah dilarang. Nah, satu sisi. Sisi kedua, kenapa kalau yang salah bagian dari kalian, dibiarkan begitu saja? Ya, tidak ditahdir, tidak diapakan? Lain la syubuhat. Nah, iya apa enggak? Ngalami mboten Pak Ramlan? Nggih. Kalian itu kalau sudah bukan sama kalian, kalau sudah salah ya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Dibicarakan salahnya berondong sudah ret, nah, sudah. Namun kenapa orang yang bersama kalian kalau salah ditutup, enggak dibicarakan sama sekali dan seterusnya. Ya. Iya apa enggak ini? Nggih napa mboten? Ya, datang ahlu syubhat demikian. Ya, kalau begitu ya sudah, kalau begitu kita sepakat masing-masing kita punya kesalahan, masing-masing kita punya kebaikan, ambil kebaikan buang kesalahan, inilah kaidahnya hizbiyin, kaidahnya hizbiyin. Ya Bu Zahra ngalami enggak kayak gini? Hah? Datang seorang kepada antum, antum itu kalau bukan ustadznya antum, kalau salah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Ya. Namun kalau orang yang ngaji sama antum, kalau salah kayaknya enggak pernah salah ya, dimaafkan semaaf-maafnya. Ya. Mungkin demikian. Lah ini dia iya ya. Mungkin dia mulai tertanam di hati. Dia ulas. Iya ya, kok kayaknya kayak gitu ya. Jane benar enggak yang saya ikuti? Adil enggak ini? Hah? Akhirnya ya sudahlah, kalau begitu memang semua manusia punya kebenaran, punya apa, kebaikan, punya kejelekan. Kalau gitu ambil kebaikan, buang kejelekan. Akhirnya sudah datang ngaji sama mereka. Ngaji, ditanya loh kan mereka juga punya kebaikan. Ya. Syubhat masuk satu poin. Setelah itu masuk lagi poin yang lainnya. Poin-poin berikutnya masuk akhirnya betul-betul keluar dari manhaj salaf. Fal-iyadzubillah. Dengan sebab syubhat tadi. Maka bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti ini? Kata Syekh Rahimahullah. Awalan sebelumnya atau pertama. Poin pertama yang akan kami jelaskan kepada Syekh. Qaddamta fil kalimat ma mafaduhu. Engkau telah menyodorkan pertanyaan pada ucapan yang kau sampaikan. Yang kandungannya adalah anna ala sunnah la yakbalunal mukhalafah. Bahwasanya ahlu sunnah tidaklah menerima perselisihan. Naam, sawa'un kana fil mukhalafa fil kitabin aw fi ghairihi. Sama saja yang namanya perselisihan tersebut ada pada kitab-kitab mereka atau dalam perbuatan mereka. Naam. Difahami enggak tadi? Ya. Sekalah her. Kemudian lakinna yufraq, akan tetapi harus dibedakan. Kama dzakartu lakum, ini poin yang harus kita perhatikan ketika mereka mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah tetap menetapkan adanya perselisihan di antara mereka. Yang salah harus dibantah. Yang salah kesalahannya harus ditahdzir. Kesalahannya. Nah, orangnya dibedakan. Dibedakan kata beliau, kama dzakartu lakum, sebagaimana kami telah jelaskan kepada kalian sebelumnya. Baina sahibi sunnah wa baina sahibil bid'ah. Kesalahan tersebut munculnya dari ahlus sunnah, sehingga kita bantah kesalahannya bersama dengan kita memuliakan ahlus sunnah tersebut, tidak dijatuhkan. Dan kalau kesalahan tersebut munculnya, penyelisihan tersebut munculnya dari ahlul bid'ah, sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, yang mana mereka tidaklah melakukan kebaikan melainkan dalam rangka konspirasi, makar untuk menggait manusia masuk ke dalam kebid'ahannya, sehingga dijelaskan kesalahannya dan dijelaskan bahwasannya orang ini keadaannya berbahaya. Nah, ini berbeda dengan ahlus sunnah yang terjatuh kepada kesalahan. Maka kata beliau, fasahibus sunnah, adapun ahlus sunnah yang mereka terjatuh kepada kesalahan, muhtaram, tetap dimuliakan dengan sebab sunnahnya. Namun tetap dibantah kesalahannya, walau rudda alaihi. Walaupun dibantah, tetap diangkat kesalahannya. Satu contoh, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim menyatakan bahwasannya lafaz tasyahud, ketika kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, dalam solawat yang dibaca dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ala Ibrahim wa ali Ibrahim, maka antum sodorkan pertanyaan seperti ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kata mereka, ini riwayat yang tidak ada dari sahabat. Sehingga ucapan menggabungkan ala Ibrahim wa ali Ibrahim muhdatsah, diadadakan, keras ucapannya, tidak dapatkan dalam riwayat sahihah. Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, ahlus sunnah bukan ya? Ahlus sunnah. Namun kira-kira ucapannya benar, jawabannya keliru. Maka diteliti oleh Syekh Abdurrahman Al-Basam, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahumallahu jami'an. Ternyata didapatkan hadis dari Ka'b ibn Ujrah yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, penggabungan lafaz Allahumma salli ala Muhammad kama ali kama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Didapatkan. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim menyatakan tidak ada. Yang ada hanyalah lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dan dalam riwayat yang lain, wa kama sallaita ala ali Ibrahim. Penggabungan tidak ada. Nah, maka dibantah oleh para ulama, diluruskan apa kesalahannya dengan ucapan waqad wahima, maka keduanya telah keliru namun tetap tidak dijatuhkan. Nah, lah inilah yang membedakan antara manhaj ahli sunnah salafiyin dengan manhaj al-haddadiyin. Nah, manhaj al-haddadiyin pengikut Muhammad bin Haddad ini menanamkan sifat ekstrim yang merupakan pecahan pemikiran Khawarij. Mereka menyatakan kalau orang punya kesalahan maka dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Al-Imamun Nawawi Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab-kitab mereka layaknya dibakar. Karena terdapat padanya adalah takwil sebagian ayat-ayat sifat. Nah, ini mereka. Ahlus sunnah tidak demikian. Nah, dan mereka ahlul bid'ah yang lainnya. Dari kalangan ahlus syubhat tadi. Sebaliknya, siapapun yang salah, ya kita hormati semuanya. Entah ahlus sunnah, entah ahlul bid'ah, maka kita hormati. Semuanya punya benar, semuanya punya salah. Ambil yang benar, buang yang salah. Barakallahu fikum, ahlus sunnah di tengah-tengah. Kalau itu adalah munculnya kesalahan dari ahlus sunnah, maka kita bantah kesalahannya, namun kita tetap muliakan orangnya. Kalau itu munculnya dari ahlul bid'ah, kita bantah kesalahannya sekaligus ditahzir orangnya. Dijelaskan, nah, lah inilah maksud umat pertengahan. Nah, inilah maksud umat pertengahan. Ya, bukan umat pertengahan yang dipahami tadi. Sudahlah, semuanya punya salah, semuanya punya benar. Kita ambil yang benar, kita buang yang salah. Tidak demikian. Umat pertengahan adalah ahlus sunnah. Kalau yang salah adalah ahlul bid'ah, maka dibantah kesalahannya dan barakallahu fikum diterangkan keadaan orangnya. Sebagaimana penjelasan Syekh pada poin kedua. Enam, atau poin berikutnya. Kata beliau, sanian yang kedua, laisa tatabbu'ul akhtai wa tanbisu anha min manhaji ahli sunnah. Ketahuilah, bukanlah mencari-cari kesalahan dan mengorek-koreknya termasuk bagian dari manhaj ahli sunnah. Hadza alsaqahu bihim almuhtahazzibah almutafalsifah. Inilah yang mereka kadang tempel-tempelkan kepada ahlus sunnah. Nah, dituduhkan. Oleh siapa? Oleh al-mutahazibah ahlul hizbiyah dan juga mutafalsifah ahli filsafat. Mereka menuduh ahlus sunnah orang yang senang ngorek-ngorek kesalahan. Buktinya begini diomongkan. Jawabannya ahlus sunnah tidak pernah mengorek-ngorek kesalahan. Da'i roja. Tidak pernah kita sibuk mencari kesalahan mereka, apa kesalahan mereka. Mereka yang menunjukkan. Di mana? Ya mereka tampil di televisi, gimana kita enggak mendengar. Ada orang datang, kok kenapa ya? Ustadznya membiarkan wanita-wanita tampil di sebagian TV-TV mereka. Ya, di syuting dan sebagainya. Oh, salah enggak demikian? Nah, kita enggak mencari-cari. Mereka lah yang Allah tunjukkan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Nah, kenapa ya radio sekarang muncul? Namun setelah dakwah ada nyanyian. Ya itulah akidah mereka, akidah campur baur. Ya. Barakallahu fikum. Kita tidak mencari-cari kesalahan. Datang orang bertanya kepada kami, kok sekarang muncul ya? Alhamdulillah sudah mengudara katanya. Nah, namun kok anehnya setelah ini terus dicampur dengan nyanyian. Ya itulah manhaj mereka. Ambil yang baik, buang yang buruk. Semuanya punya kesalahan. Jadi kalau kau dengar, ambil pengajiannya saja, buang nyanyiannya. Lo yang enggak, lo yang nyetel anak kita gimana? Ya. Dimatikan nangis, ya sudahlah, sing penting meneng. Nah, sudah akhirnya demikian. Lah inilah barakallahu fikum. Bahayanya mereka menjadikan orang yang bodoh, yang sedang haus tentang al-haq, akhirnya makan semua kebatilan dan seterusnya. Nah, karena mereka tahunya kalau sudah keluarnya dari situ adalah yang benar. Barakallahu fikum. Sehingga tadi. Di sini barakallahu fikum. Mencari-cari kesalahan bukanlah manhajnya ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah tidak pernah mencari-cari kesalahan mereka. Namun mereka lah yang Allah tunjukkan dari mereka kesalahan mereka sendiri. Nah barakallahu fikum. Sebagian ustad-ustad yang dulu bersama kita. Oh enggak, saya itu enggak pernah bersama mereka. Saya mengingkari mereka. Seterusnya, lama-lama muncul di YouTube. Ya. Lama-lama muncul di televisi. Oh, lama-lama ngundang. Lama-lama duduk bareng. Kita enggak mencari-cari kesalahan. Mereka yang menampakkan. Iya apa enggak? Jadi jangan termakan syubhat antum dan ustaz antum kerjanya mencari-cari kesalahan. Faliyadzubillah. Santri kita ajar sudah menyibukkan. Nah, waktu kita habis untuk mereka. Kita curahkan waktu sepenuhnya pun belum cukup untuk mereka. Koh kober-kober golet kesalahan. Ini sia-sia barakallahu fikum. Namun antumlah yang menampakkan diri antum dengan kesalahan prinsip-prinsip yang kalian langgar. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini barakallahu fikum. Ini tadi. Maka ahlus sunnah, lihatlah kalau begitu. Kata Syekh, lihatlah. Ahlus sunnah makana masturon ja'aluhu masturon. Ahlus sunnah yang asalnya dia mastur tidak diketahui. Mastur secara bahasa adalah tertutup. Ada satar tertutup. Secara istilah di dalam mustalah, yakni ini adalah penilaian terhadap seseorang. Dia sikoh, do'if, dan seterusnya. Ada mastur atau majhul. Majhul hal. Orang ini orangnya diketahui. Namun mastur, yaitu la ya'rifuhu ulama illa wahid wala yustaharu bitolab. Orang tersebut tidak dikenal oleh ulama kecuali satu atau dua orang. Dan tidak tersohor sebagai orang yang talibul ilmi. Ini istilahnya. Ahlus sunnah mastur dia. Maka bagaimana kalau dia mastur, tidak diketahui aib-aibnya, maka ma dhahara wa raddu alaihi in kana sahibas sunnah. Maka apa yang nampak dari kesalahan dia? Naam, artinya kita ulangi. Ahlus sunnah yang mastur keadaannya ja'aluhu masturon, mereka biarkan ini mastur. Ya, orangnya ya kita tidak kenal, cuma gitu aja. Saya tidak mengenal. Itu namanya mastur, ya. Ditanya fulan, saya enggak kenal. Maknanya tidak kenal keadaannya. Orangnya tahu, keadaannya enggak tahu. Itu namanya mastur. Nah, ainnya tahu, dia bentuknya seperti orang sini-sini, tahu. Nah, yaitu maknanya. Kata beliau, gimana ucapan Ustaz Luqman, maknanya adalah asbaha hizbiyan bada'an yakuna masturon aw kama qol. Yaitu ternyata sekarang menampakkan kehizbiyahannya setelah sebelumnya mastur. Padahal kalau mastur masih mending, ya. Kita kadang-kadang mengambil untuk sebagai penguat seterusnya. Kalau sudah seperti ini ditolak akhirnya. Lah ini barakallahu fikum. Naam. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tadi tidak mencari-cari kesalahan, namun merekalah yang memunculkan sendiri sehingga ma dhahara, apa yang muncul dari mereka yang nampak, raddu alaihi, maka dibantah. In kana sahibus sunnah, kesalahannya tetap dibantah walaupun juga dia itu adalah sahibus sunnah. Ahlus sunnah sekalipun kalau salah dibantah. Dibantah tentunya dengan adab, yaitu ma'al ihtiram, tetap memuliakan mereka. Maka lihatlah kata Syekh, yahdurunil an, saya teringat sekarang akhrajahu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi, Imam Ahmad dan Abu Dawud As-Sistani, dan Al-Imam Al-Baghawi. Naam, dalam kitabus sholat, bab muhafadu ala waktis sholat, yaitu bab menjaga waktu-waktu sholat. Ditanyakan kepada Ubadah ibn Shamit, bahwasanya di sana ada rawi bernama Abu Muhammad di sini mengatakan al-witru wajib, sholat witir adalah wajib. Naam, sholat witir adalah wajib. Padahal pendapat yang rajih sholat witir adalah sunnah mu'akkadah. Naam, sunnah mu'akkadah. Berarti kalau yang berpegang dengan pendapat sunnah mu'akkadah, pendapat wajib ini salah atau benar? Hah? Salah. Berarti perlu diluruskan tidak? Diluruskan. Maka kata Ubadah ibn Shamit, kadzdzaba Abu Muhammad, telah berdusta Abu Muhammad, mengatakan witir adalah wajib. Sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmiah, aku mendengar Rasul bersabda, khamsu shalawatin iftaradahunna Allahu ala ibadihi. Lima waktu saja, sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. salat witir termasuk yang lima? Tidak. Maka kalau begitu sunnah. Kalau begitu sunnah. Dibantah kesalahannya. Namun apakah menjatuhkan? Tidak. Nah inilah. Sehingga antum jangan heran. Kalau sebagian asatidah kita kadangkala berselisih dalam bab fikih. Namun apakah mereka menjatuhkan? Tidak. Karena mereka berpegang dengan hal-hal yang mereka pandang sisi lebih kuat dari tarjihat para ulama yang mereka pilih dan mereka pandang. Dengan kawaid ilmiah. Nah, barakallahu fikum. Apakah saling menjatuhkan? Tidak. Tidak saling menjatuhkan. Karena mereka sahibu sunnah. Nah, lahum nadruhum. Mereka memiliki sisi pandang dan nilai yang kuat pada masing-masingnya. Barakallahu fikum. Ini sisi yang pertama. Sisi kedua ini. Nah, maka amrun akhar. Perkara yang lain. Kata Syekh. Minal balaya termasuk musibah yang besar. Itikadu. Anna sahiba sunnah la yukhti. Nah inilah. Termasuk kesalahan yang besar. Ini ekstrim kiri. Orang yang meyakini bahwasannya kalau sudah menjadi ahlus sunnah. Itu tidak memiliki kekeliruan. Kalau sudah menjadi ustad. Kalau sudah menjadi ulama. Kalau sudah menjadi ahlus sunnah. Maka tidak memiliki kesalahan. Jadi dia terus mengikuti mereka mati-matian. Maka kata Syekh, la ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ismah, sifat maksum terjaga dari kesalahan bagi seorang pun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al ismatu fi ijma'il ummah, yang namanya ismah penjagaan ketika umat ini bersepakat ijma'. Siapa ijma' yang dianggap? Mungkin orang mengatakan ini ijma'. Seperti sebagian kata Al-Imam Nawawi, faqad ajma'al ulama. Telah sepakat para ulama, namun pendapatnya lemah kadang. Loh kenapa dilemahkan? Kan telah bersepakat para ulama. Yani ajma'al ulama min madhabihi, min ashabina. Yakni madhab Syafi'iyah telah bersepakat. Berarti bukan ijma' yang penting orang banyak. Namun ijma' yang mundhabit adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Yakni ijma'nya para sahabat, ijma'nya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Idh ba'da dhalikal kiradul asr. Apabila setelah itu, maka para ulama menyebar. Dan susah untuk dipertemukan menjadi satu. Sehingga kadangkala di sana ada ulama yang mu'tabar memiliki pendapat tidak ternukilkan. Padahal menyelisih dengan pendapat yang lainnya. Sehingga di sini barakallahu fikum, maknanya termasuk balaya bahwasanya seorang meyakini bahwasanya ahlus sunnah tidak pernah jatuh kepada kekeliruan. Sehingga mereka mengatakan yang membuahkan akhirnya apa? Taqlidul a'ma. Membuahkan apa? Taqlidul a'ma. Pokoknya sudah ini guru saya. Pokoknya sudah ini syekh saya. Pokoknya sudah ini ulama saya. Nah, ini yang pertama. Namun barakallahu fikum, harus kita tetapkan ismah itu tidak ada setelah Rasul. Ismah terjadinya hanya ijma'ul ummah, pada ijma'nya ummah. Amal afrad, adapun individual mereka, fayukhti'un, maka bisa terjatuh kepada kesalahan. Kalau terjatuh kepada kesalahan, bagaimana sikap kita? Fayuraddu ahlus sunnah, fayaruddu ahlus sunnah, ba'duhum ala ba'din min ahdi sahabati ilal yaum. Maka ahlus sunnah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kadangkala membantah kesalahan sejak zaman para sahabat sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini. Kata beliau, ahlus sunnah dari zaman dahulu munculnya kesalahan dari satu orang, mereka akan membantahnya. Nah barakallahu fikum, adalah Umar bin Khattab melihat Ibnu Hizam membacakan ayat Al-Quran. Membacakan. Ayat kok bacaannya berbeda dengan bacaan yang aku terima dari Rasul. Maka dibantah. Yang akhirnya mereka tahakum kepada Rasul, datang kepada Rasul. Ditanya oleh Rasul, bagaimana bacaanmu ya Umar? Aku membaca begini wahai Rasulullah. bagaimana bacaan wahai Ibnu Hizam? Maka dia membaca begini, ya Rasulullah, kata Rasulullah, kilakuma muhsin, kalian berdua adalah benar. Innal Qur'ana unzilat ala sab'ati ahruf, adalah Al-Qur'an diturunkan dengan 7 lughah, 7 huruf, 7 bahasa. Namun setelah zaman Utsman bin Affan dijadikan menjadi satu. Menjadi satu bahasa lughatu ahlil Hijaz, yang dipilih bahasanya ahlul Hijaz. Yang dari sini terbagi menjadi ada qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah, ada qira'ah arba'at asyar. Naam. Jadi bukan ahruf tadi qira'ah-qira'ahnya, tidak. Nah, di sini syahidnya Umar membantah dahulu. Namun ketika dikembalikan kepada hukum yang hak, ketika keduanya benar, mereka menerima. Naam. Di sisi yang lainnya, barakallahu fikum, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih berpendapat bolehnya kawin mut'ah, maka dibantah oleh para sahabat bahwasannya telah diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kawin mut'ah sejak perang Khaybar, dan yang mengharamkan meriwayatkan pengharaman tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga orang Syiah adalah pendusta. Mereka menyatakan, kami Syiatu Ali, kami adalah orang yang menolong Ali, kami membela Ali. Kira-kira maukah engkau menerima riwayat dari Ali? Oh, harus kita bela. Kenapa pengharaman kawin mut'ah tidak engkau terima? Berarti menunjukkan kalian dusta. Kalian dusta, wahai orang Syiah. Kalian bukanlah penolong Ali, namun kalian penolong golongan kalian, golongan Syiah. Naam, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk, barakallahu fikum, kesalahan ketika seorang menetapkan kalau sudah ahlu sunnah mesti benar terus. Sehingga yang wajib bagi kita kembali kepada dalil. Amrun akhar, poin berikutnya. Makana minal akhtai fil kutubi fa inna ahla sunnah la yu'riduna lahu. Adapun dari kitab-kitab pendahulu, apa yang ada dari kesalahan-kesalahan dalam kitab-kitab, misalnya kitab Al-Imam An-Nawawi, terjatuh beliau membolehkan bertabarruk dengan naam barakallahu fikum tempat, bertabarruk dengan orang-orang soleh, dengan dalil mereka para sahabat dahulu bertabarruk dengan diri Rasul, padahal itu khususiyah yang benar. Berarti kekeliruan. Dan juga terjatuh pada kesalahan dikala beliau mentakwil sebagian ayat-ayat sifat, yang ini kesalahan dalam akidah. Namun ahlus sunnah ketika mendapatkan kesalahan dalam kitab-kitab yang ada, la ya'riduna lahu, tidak terus langsung menolaknya mentah-mentah. Dibuang kitab ini seluruhnya. Al-Majmu' dibuang, Syarah Muslim dibuang, Ima Arba'ina Nawawiyah dibuang, semuanya dibuang, karya tulis Al-Imam Nawawi harus dibuang semua. Tidak. Naam. Namun apa? Lakinna idza darasa hadzal kitab, akan tetapi kalau mereka mengajarkan kitab yang ada padanya kesalahan, maka barakallahu fikum yubayyinu wajhal khata, mereka menerangkan sisi kesalahan. Al-Imam Nawawi sebagaimana contoh membolehkan bertabarruk dengan orang-orang soleh. Maka ini kekeliruan. Kenapa? Dikarenakan tabarruk dengan zawatul ashkhas, dengan diri manusia, hanyalah dibolehkan khususiyah kepada Rasul. Di mana sahabat bertabarruk melalui ludahnya Rasul, sebagian lain bertabarruk melalui bekasnya Rasul, sebagian lain bertabarruk dengan keringatnya Rasul, dan seterusnya. Itu boleh khususiyah bagi Rasul. Adapun selain Rasul, setelah beliau wafat tidak dinukilkan dari para sahabat bertabaruk dengan Abu Bakar, orang yang paling sempurna keimanannya. Nah, bahkan ketika terjadi sesuatu dan lain hal, mereka memohon kepada Allah bertabaruk sendiri-sendiri, tidak bertabaruk kepada diri-diri para sahabat satu dengan yang lainnya. Maka ini kekeliruan, ditanbih kekeliruan ketika melewati babnya. Nah, berarti di sini menyelisih mazhab siapa? Haddadiyah. Orang-orang Khawarij. 6. wa makana min al-akhta tadi yubayyinu wajhal khata wa yu'alliku alaihi fi hinihi, maka mereka menerangkan sisi kesalahan dan memberikan komentar atasnya ketika melewatinya. Ketika melewatinya. Tidak dibicarakan terus, oh Imam Nawawi salah, Imam Nawawi keliru, Imam Nawawi terjatuh kepada kekeliruan-kekeliruan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kok tidak dibicarakan terus, namun ketika melewati, maka dibicarakan. Kenapa Mas Agung? Barakallahu fiik. Karena Imam Nawawi adalah ahlus sunnah. Nampak dari beliau pembelaan terhadap sunnah. Nampak dari beliau syiar-syiar ahlus sunnah. Sehingga tetap dimuliakan. Berbeda kalau seandainya tulisannya ahlul kalam. Tulisannya orang-orang yang menyimpang dari sisi manhaj dan akidahnya. Seperti nanti akan datang karyanya Sayyid Qutb. Sebenarnya beliau. Wahuna amrun. Maka di sini ada suatu perkara. Wahuwa annal mutahazibah yankumuna alaina. Bahwasanya mereka orang-orang hizbiyin menyerang kepada kami. Misal raddu Syekh Rabi ala Sayyid Qutb fi iddati kutubin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Rabi. Beliau telah membantah Sayyid Qutb di beberapa kitab-kitab beliau. Di antaranya Adwa'u ala Aqidati Sayyid Qutb, penjelasan atas akidah Sayyid Qutb. 6. Akidah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb orang yang kata Syekh Rabi hafizahullah taala, beliau memiliki 70 kesalahan fatal di dalam akidah dan manhaj. Di antaranya i'tiqad wahdatil wujud, keyakinan manunggaling kawula Gusti Allah menyatu dengan hambanya. Dalam tafsir Dhilalil Quran, fi Dhilalil Quran, kul huwallahu ahad, Allah itu satu, memasukkan akidah wahdatul wujud, kalau begitu ikhrajul yakin wa dikhalul, mengeluarkan yang yakin, sekarang dalam hati kita keluarkan, masukkan yang satu, sehingga Allah akan menyatu dengan diri kita. Nah, barakallahu fikum. Wahdatul wujud, keyakinan sufiah yang menyimpang. Juga beliau menyeru kepada akidah takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Akidah-akidah sekitar 70 kesalahan dari sisi akidah dan manhaj. Berarti kira-kira ahlus sunnah ahlul bid'ah. Sehingga Syekh Rabi di dalam beberapa kitab-kitab beliau membicarakan, selalu mentahdir Sayyid Qutb. Diterangkan kesalahan-kesalahannya. Walaupun tidak melewati dars, tidak membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Dalam kesempatan yang lain beliau akan mengatakan Sayyid Qutb begini, begini, begini. Nah, kenapa? Kenapa jawabannya Bu Zahra? Kenapa dibicarakan terus kesalahannya Abu Zahra Padang? Kenapa Abu Rijal? Iya, Imam Nawawi tadi salah. Supaya yang lain tidak terjatuh kepada kesalahannya, dibicarakan juga kesalahannya, namun ketika pada babnya, tidak terus-menerus. Kenapa? Kok Sayyid Qutb terus-menerus? Anda baca kitabnya Sayyid Qutb ataupun tidak, bicarakan. Kenapa demikian? Indak sahibun nazarah, kenapa? Karena dia hizbi, dia ahlul bid'ah, difahami di sini. Karena dia hizbi, dia ahlul bid'ah, barakallahu fikum. Sehingga di sini dibicarakan. Lah, mereka orang-orang hizbiyin menuduh kepada ahlus sunnah, menuduh kepada Syekh Rabi. 6. Yakulun, mereka menuduh, dan inilah yang akan dinukilkan para hizbin kepada antum semuanya. Ketika asatidah membantah da'i-da'i hizbiyin. Di Indonesia dibantah dalam majelis ini, antum diingatkan lewat pelajaran atau tidak lewat pelajaran diingatkan. Oh, hati-hati kalian dengan ini, hati-hati kalian dengan ini. Nah, namun kenapa Ustadz Fulan yang katanya salafi salah, kok enggak dibicarakan? Iya apa enggak? Nah ini, dituduh demikian. Maka kata Syekh, tuduhan orang-orang hizbiyin kepada kita, mereka berbicara kepada Syekh Rabi mengatakan, Limadza la taruddu ala Ibnu Hajar wan Nawawi walahum min al-akhtai malahum? Naam. Kenapa engkau tidak membantah Ibnu Hajar dan Imam Nawawi? Persamaan mereka juga memiliki kesalahan-kesalahan yang fatal. Apa? Dalam hal takwil, asma dan sifat. Naam. Kenapa enggak dibicarakan padahal itu juga akidah? Naam. Pernah mendapatkan syubhat seperti tidak? Ya. Kalian kalau ustaz kalian salah ya didiamkan, ya. Kalau kami yang salah bahkan enggak nampak kesalahan dari kami pun selalu dibicarakan. Iya apa tidak? Ya. Iya ya. Lah makanya jangan berdekat-dekat dengan mereka. Ya. Inilah syubhat mereka dari dulu. Maka jawabannya kata Syekh, naqul, kita katakan hadhil maqalah khati'ah. Ucapan seperti itu, ucapan Hizbiyyin ini salah fatal. Min salasati aujuh, dari tiga sisi pandang. Yang pertama, awalan, al-awwal anna rajulaini, bahwasanya dua orang ini, yani al-imamun Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, khairun min sayyid kutub, lebih baik, jauh lebih baik daripada sayyid kutub, af'afan muta'afah, berlipat ganda, jauh berlipat ganda. Lahum juhudun azimatun fi hidmati sunnah, mereka Imam Nawawi dan Ibnu Hajar memiliki kesungguh-sungguhan yang sangat besar di dalam khidmah kepada sunnah ini. Coba Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari, menjadi rujukan kitabnya. Beliau di dalam bab fikih menulis kitab Bulughul Maram, menjadi rujukan. Di dalam mustalah hadis beliau memiliki kitab-kitab Takribut Tahdzib, menjadi rujukan penilaiannya. Naam. Imam Nawawi di dalam bab fikih memiliki kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang beliau mazhabnya Syafi'i namun tidak selalu sejalan dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i tatkala menyelisih sunnah. Naam. Beliau di dalam kitab hadis memiliki hadis Naam Arba'in Nawawiyah, Riyadus Salihin dan yang lainnya dari kitab-kitab beliau. Hikmah terhadap sunnah nampak. Naam. Fi syarhi ahadis, dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun walaysa ma'sumaini minal khata, mereka manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, sisi pandang kedua, adapun ada enggak? Ada enggak yang namanya barakallahu fikum sayyid kutub demikian? Oh, dia memiliki tafsir. Tafsir apa? Fi dhilalil Quran. Naam. Ya, namun berhujung dalam tafsir tersebut mengajak pada pemikiran khawarij, mengajak pada mengkafirkan orang muslim, mengajak pada pemikiran wahdatul wujud. Naam. Kalau tadi kesalahannya dalam hal yang di situ malah pandangan beliau seperti itu, namun tidak menjatuhkan keberadaan beliau dan mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah. Sisi yang kedua, ahlul ilmi raddu ala Nawawi ibn Hajar raddan mu'allikan ala kutubihin hinama tudarrisu kutubahum. Ahlul ilmi, jangan dikira diam, ahlul ilmi mereka telah membantah kesalahan al-imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Kapan? Dikala mereka dengan bentuk bantahan catatan kaki. Dikala mereka mengajarkan kitab-kitab mereka seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah memiliki ta'liq ala Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Dikomentari kekeliruan yang ada pada Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Oh, berarti dibantah kalau begitu. Naam. Al-Imam Nawawi juga demikian. Dibantah, kapan dibantahnya? Ketika melewati kitab-kitab mereka. Nah, barakallahu fikum. Dan demikian pula mungkin tadi. Kenapa enggak dibantah? Dibantah sama asatidah. Kapan itu? Ketika melewati babnya atau ketika ketemu dengan orangnya. Diingatkan, antum begini. Iya, nanti adu argumen. Oh begini, iya sudah. Namun tetap dijaga karena mereka ahlus sunnah. Apakah mereka mengajak kepada hizbiyah? Enggak. Adapun antum barakallahu fikum menjadikan orang lari dari ahlus sunnah. Maka kata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, min alamati ahlil ahwa al-waqi'ah fi ahlil asar. Di antara tanda orang hizbiyin, tanda pengikut hawa nafsu, al-waqi'ah, menyakiti, menuduh para ahlul asar, ahlus sunnah, dituduh sesuatu yang tidak-tidak. Nam, yang istilahnya romatni bida'iha. Mereka menuduh penyakit yang sesungguhnya penyakit itu ada pada mereka. Kalianlah yang tidak mau membantah satu dengan yang lainnya. Ahlus sunnah membantah kesalahan yang terjadi di antara mereka. Namun dilihat siapa yang salah. Nah, barakallahu fikum. Kita mengetahui ini. Seperti misalnya barakallahu fikum yang terjadi pada sebagian asatidah kita yang sudah menyimpang jauh dan ditahdir. Ketika kita tanya. Sebagai contoh kepada Ustaz Luqman. Kita tanya. Bagaimana barakallahu fikum Ustaz? Kok begini-begini? Kita sudah menasehati beliau sejak sekian puluh tahun. Dan kita sabar. Terus begini. Namun sekarang ternyata semakin menampakkan. Nah, ini tadi. Ternyata dinasehati. Ternyata dibantah kesalahannya. Nah, barakallahu fikum. Al-Ustaz Saifuddin Zuhri. Kita tanyakan kepada beliau. Sabarnya beliau. Dan juga Dewan Asatidah. Sehingga terus ketika menulis tulisan di majalah syariah. Sudah dinasehati dari dulu. Namun dalam rangka untuk menjaga beliau. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sanusi. Berapa banyak jalsat. Nasehat kepada beliau. Perselisihan muncul yang kita ingat sejak tahun 2001 atau 2002 terus muncul lagi demikian ya Ibrahim ya, ini jelas demikian lah ini kok katanya tidak dibantah kawan lah ini. Namun ketika mereka sudah dahulu masih diam hingga ketika muncul dan sudah tidak mau kembali barulah dibicarakan oh ternyata demikian. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimani. Ini perkara kedua. Perkara ketiga. Lam tattakhid akhta abni hajar wa nawawi rahimahumullah manhajan. Dan lihatlah. Bahwasannya. Lam tattakhid akhta abni hajar. Bahwasannya kesalahan-kesalahan yang muncul pada Ibnu Hajar. Kesalahan-kesalahan yang muncul pada Al-Imam Nawawi tidak dijadikan sebagai manhaj prinsip di dalam beragama. Namun dibantah dan ditinggalkan. Ya. Tu'aridu bi sunnah dijadikan pegangan prinsip untuk menentang sunnah. Wa tud'a ilaihi dan diseru manusia untuk mengikuti prinsip-prinsip ini. Wa yuqarrar 'ala annahul haqqu abadan dan diyakini ditetapkan ini adalah al-haq selamanya. Tidak. Justru dibantah kesalahan yang ada pada mereka. Berbeda dengan kalian hizbiyin. Kalian kesalahannya tidak mau dinasehati. Malah justru dipegang sebagai manhaj. Nah, satu contoh. Dan ini bukan kesalahan. Namun kesalahan orang yang menukilkan. Kalian pegang. Satu contoh dikala mereka ditanya tentang hukum fotografi dan gambar. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau antum ingin melihat ucapan beliau secara lengkap, bukalah kitab Qaulul Mufid dalam Babul Musawwirin, bab tentang gambar. Dirinci oleh beliau. Beliau ingin menjawab tentang hukum fotografi secara objektif. Tidak subjektif. Maka beliau paparkan, sebagian ulama, kata beliau, menyatakan fotografi itu tidak mengapa. Karena kalau gambar dengan tangan, lukisan jelas haram, makhluk hidup. Kalau bentuknya ada bentuknya patung, pahatan dan seterusnya jelas haram, sepakat. Nah, namun kalau fotografi dengan alat, sebagian ulama mengatakan tidak haram. Kenapa? Dicontohkan. Karena itu bagaikan cermin. Ya. Yang kedua, sekarang digambarkan oleh ulama tersebut fotokopi. Fotokopi saya menulis. dengan tangan saya. Kemudian saya utus kepada Abu Umar, tolong difotokopikan. Datang kepada Abu Ismail tukang fotokopi. Difotokopi. Alatnya dijedet oleh siapa? Operatornya Abu Ismail. Det, keluar. Det, kertas yang sama atau tidak? Sama. Apakah tulisan yang keluar tadi kita katakan tulisannya Abu Ismail atau tulisan saya? Lembaran yang keluar tadi? Tulisan siapa? Tulisan saya. Tidak akan selamanya dikatakan tulisnya Abu Ismail. Berarti kalau begitu, foto yang keluar, seret, ini juga ciptaan Allah, bukan ciptaan saya. Saya kan sekedar cetet. Ya. Ini alatnya, ciptaan Allah. Ini menurut sebagian ulama. Berarti dengan pendapat ini, kata Syekh, fotografi tidaklah haram. Ya. Alhamdulillah. Dapat dalil? Ya, dapat dalil. Jangan berhenti. Ternyata masih ada kelanjutan. Masih ada kelanjutan, Syekh, di sini. Barakallahu fikum. Yang saya tidak babat secara anu, namun maknanya. Kata Syekh, akan tetapi perkaranya sekarang tinggallah hukum memfoto itu sendiri. Kata Syekh, kalau memang dalam rangka untuk tadkir, kenang-kenangan, dokumentasi dan sebagainya, maka ini adalah haram liktina iswar, karena engkau terjatuh kepada memelihara gambar. Nah, yang kedua, kalau di sana ada proses editing, diedit, maka jadilah ini bukan ciptaan Allah karena engkau telah merubah-rubahnya. Ciptaan Allah langsung, seret, ternyata gosong sininya. Sudah, biarkan demikian. Wah, ini nanti enggak laku gambarnya. Masa ngajar ustadznya poleng di sini, dibiarkan, ketawa semua orang. Ya, harus diedit, berarti ini dipotong. Diedit, dipotong. Oh, ini ciptaanmu. Nah, ini haram juga. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Yang hasilnya, kata Syekh, apapun alasannya menggambar dengan fotografi adalah haram, kecuali perkara yang darurat, seperti untuk adalah bitaqah syakhsiyah, KTP, surat nikah, ataupun paspor, yang ini tidak akan mungkin diwakilkan. Oh, demikian. Namun antum lihat dalam ucapan mereka selalu membawakan yang pertama. Iya apa tidak? Ini seperti cermin, ini seperti ini, lah ini. Yang akhirnya mereka jadikan itu sebagai pegangan. Ya atau tidak? Ya, nah ini. Lah inilah. Barakallahu fikum. Tidak dibantah oleh mereka. Malah justru dibela dan disebarkan. Sehingga, lah inilah bedanya. Kesalahan asatidah, kalaupun ada, tidak dijadikan sebagai pegangan. Diterangkan, oh tapi itu kan salah, begini, begini, begini. Mereka tidak. Oh, tapi itu coba kalau kita jujur, buka kitab Tauhid, syarahnya Imam apa namanya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sudah sampai belum di Masjid Agung, Bab Musawirin? Belum sampai. Antum tunggu nanti Ustaz Ridwan akan sampai ke sana. InsyaAllah ya. Antum ikuti malam Sabtu terus, dengan Ustaz Ridwan akan sampai Bab Musawirin. Makan sampai. Wah, ternyata ini demikian, demikian. Nah, barakallahu fikum. Maka ini tidak jujur. Yang akhirnya dipegang oleh semuanya ini sebagai manhaj. Jadi tidak mengapa. Nah, kita ini lu ada kok. Ini kan bukan ciptaan saya. Benar, bukan ciptaanmu. Coba saya tanya jujur antum ya. Kira-kira kalau engkau sebelum mengekspos gambar-gambar tersebut ada proses editing atau tidak? Ada enggak kira-kira? Hah? Ada. Ketika pose-pose mereka di awal-awal mereka dakwah. Oh, ini enggak pantas dikeluarkan, ini enggak pantas dikeluarkan. Dan mulai dipotong-dipotong dan seterusnya. Faliyadzubillah. Sehingga tadi. Dan terlepas dari itu juga ada dokumentasi atau tidak. Nah, terus apa antum akan menghindari? Sudah. Maka di sini barakallahu fikum, dakwah lewat sinema, sandiwara-sandiwara, ataupun juga sinema-sinema, film dan seterusnya, bukanlah manhaj ahli sunnah. Naam? Bukanlah manhaj ahli sunnah. Lah, lihatlah di sini. Barakallahu fikum. Adapun mereka, para ulama ahli sunnah, kalau terjatuh kepada kesalahan, la tutakhut akhtauhum manhajan. Kesalahan mereka tidak dijadikan sebagai manhaj. Naam? Namun barakallahu fikum. innama hadza kana min manhaj nam, ini demikian ya barakallahukum, sehingga tidaklah maknanya mereka membiarkan kesalahan, dibantah kesalahan al-sunnah, namun tidak secara terang-terangan. Barakallahu fikum, tidak setiap tempat, berbeda dengan alul bidah. Wa innama hadza kana fi manhaji sayyid kutub. Adapun kesalahan-kesalahan yang terus dijadikan sebagai manhaj adalah kesalahan-kesalahan yang ada pada manhajnya sayyid kutub dan yang mengikutinya. Kesalahannya ada pada mereka. Nah, terus bagaimana? Huwallazi tu'aridu bi sunnah, yang akhirnya dipenturkan untuk melawan sunnah. Ya, tapi kan ada ulama, tapi kan ada ulama, tapi kan ada ulama. Nah, mereka demikian. Lah, ulama itu manusia ya akhi, kadang benar, kadang salah. Taruhlah kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menfatwakan boleh, apakah kita terima mentah-mentah tidak melihat fatwa ulama yang lainnya? Ternyata yang lainnya mengatakan haram dengan dalil-dalil yang lebih kuat, maka kita terima. Lebih-lebih yang engkau nukilkan adalah dipotong. Kesalahan pada orang yang menukilkan yang kemudian diteruskan sama yang lainnya jadi pegangan. Nah, sehingga kesalahan yang berlipat-lipat. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini orang yang demikian itulah akhirnya dibantah, diseruka apa namanya ditahdir dan seterusnya. Kita tidak mencari-cari kesalahan sekali lagi, dan kita tidak membiarkan kesalahan ada pada sesama kita ahlu sunnah, justru kita membantah namun dengan penuh ihtiram kepada mereka. Adapun kalian ketika justru menentang sunnah, kesalahan yang kalian ada dipegang sebagai manhaj untuk menentang sunnah, maka perlu dijelaskan kesalahan tersebut dan keadaan orang yang menyerunya. Nah, jadi dibantah sehingga terjawablah bagi kita. Kalau datang seorang antum, kalau kesalahan muncul dari antum dibiarkan, kalau kesalahan muncul dari kami dibicarakan, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dijawab ya, karena kesalahan kalau munculnya dari ahlus sunnah dibantah pada tempatnya, pada tempatnya, dan dengan dibarengi selalu menghormati orang yang terjatuh pada kesalahan karena dia sahibu sunnah, karena dia yakin kalau dinasehati pasti menerima kembali. Adapun kalian hizbiyin yang tanpa kesalahan ditunjukkan, kalian tetap akan menentang sunnah, tetap akan menentang sunnah, sehingga kesalahanmu dibantah dan keadaanmu pun dijelaskan supaya orang tidak terjerembab di dalam jaring-jaring yang engkau pasang untuk menjerat manusia benci kepada sunnah. Nah, ini demikian. Berarti walhamdulillah ini jawaban beliau Fadilatul Syekh Ubaid Hafizahullah, yang kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan di dalam bersabar mengikuti sunnah ini dan istiqomah di atasnya, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau Syekh Ubaid Hafizahullah, memberikan kesehatan kepada beliau dan menjadikan barokah ilmu dan umur beliau bagi muslimin. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.